بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kata yang selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala sebagai bentuk rasa syukur kita atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk menghitung dari kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang terbesar adalah masih terhujamnya pada diri kita keimanan, ketauhidan yang sahih, yang benar, sesuai yang telah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perjuangkan dan kita pertahankan ketauhidan itu tidak ternodai sedikit pun dari yang mengotorinya, sehingga selamatlah hamba tadi pada akhir ajalnya dalam keadaan dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan pula kita berada di atas sunnah, di atas bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang terbimbing, seorang mendapatkan hidayah dan taufik untuk cinta, untuk mendekat, untuk berusaha dengannya menjalani setiap yang telah dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Perintah-perintahnya kita amalkan, larangan-larangannya kita jauhi, dan kita membencinya. Terbimbing kita dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu juga adalah kenikmatan yang terbesar, maka kita sudah seharusnya untuk selalu mensyukuri terhadap kenikmatan-kenikmatan tadi. Kita resapi bahwa kita di bawah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita jaga bersama. Di antara kenikmatan pula terpanggilnya kita untuk mau mempelajari adanya kepedulian kita mempelajari menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Islam yang telah diturunkan dengannya dasar Al-Quran, demikian pula sunnah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya. Mempelajari Al-Qur'an, baik tata cara bacanya, kemudian sampai dia mengerti artinya, tahu penafsirannya, kemudian dengan itu dia berharap pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala untuk bisa mengamalkan setiap apa yang Allah Jalla wa'ala telah turunkan di dalam kitab yang mulia Al-Quranul Karim. Demikian pula sunnah melalui hadis-hadis Nabi SAW yang sahih kita pelajari selangkah demi selangkah, sehari demi sehari kita tahu yang hak, kita telah yakini hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih, kita telah mantap tahu dengan keilmuan kita setelah kita mempelajarinya, kita pun setelah itu memohon kepada pertolongan kepada Allah Jalla wa Ala untuk bisa mengamalkan dengan tulus, dengan ikhlas, sesuai dengan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu upaya yang kita bisa lakukan diantaranya dari mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita bahas pada kajian Ahad pagi melalui satu karya pimpinan dari para ulama ahlul hadis, yaitu al-Imam Bukhari rahimahullah, al-Imam Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah al-Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari, demikian nama beliau rahimahullahu taala secara lengkapnya. Kitab karya beliau sekian yang telah beliau tulis, di antaranya adalah kitab Sahihul Bukhari yang masyhur, yang mana kitab itu sesungguhnya berjudul Al-Jami'us Sahih, kumpulan kitab-kitab sahih, sehingga dikenallah dengan Sahihul Bukhari. Hadis itu dikeluarkan oleh siapa? Disebutkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam sahihnya, yakni maksudnya di dalam Sahihul Bukhari. Maka riwayat dari jalan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala berada pada peringkat yang pertama. Maka semoga kita tertuntun mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanggungjawaban keilmuan kita tadi melalui hadis yang diriwayatkan oleh ulama yang berkompeten dalam masalah ini, dalam masalah hadis, adalah beliau rahimahullahu taala di antaranya. Di sana nanti ada Imam Muslim rahimahullah, di sana pula ada Imam Abu Dawud, demikian pula Imam Tirmizi, kemudian Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah rahimahumullahu ajma'in, masing-masing padanya karya. Entah umur kita apakah mencukupi ataukah tidak. Kita memiliki waktu yang terbatas dengan usia. Entah kapan kita akan mengakhiri ajal kita. Bisakah kita menyelesaikan, mempelajari itu semua? Maka kita tentunya tidak pesimis, tidak putus asa. Mudah-mudahan melalui apa yang kita lakukan sebagai bentuk adanya upaya. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bagi kita untuk bisa mempelajari kitab-kitab para ulama ahli sunnah, para ulama muhadditin rahimahullahu ta'ala. Maka kitab yang kita pelajari, salah satu karya Imam Bukhari rahimahullah, Al-Adabul Mufrad. Nah, maknanya adalah pembahasan secara khusus tentang masalah al-adab. Sehingga diberikanlah nama kitab itu dengan penamaan tersebut, al-adab. Al-mufrad artinya tersendiri. Kenapa tersendiri? Karena nampaknya beliau perlu bukukan secara khusus yang kalau digabungkan di dalam kitab Sahihul Bukhari adalah cukup banyak hadis-hadisnya tentang masalah ini. Sehingga beliau pandang dibukukan secara khusus, dinamakanlah dengan Al-Adabul Mufrad. Pembahasan Al-Adab di dalam kitab Sahihul Bukhari telah tersebut. Tetapi karena saking banyaknya riwayat-riwayat tersebut, sehingga beliau bukukan secara khusus. Pada kajian yang lalu kita telah memasuki bab yang pertama, dengan hadis yang pertama melalui jalan sahabat Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amal ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla? Beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan, beliau jawab dengan perhatiannya kepada umat, dengan para sahabat beliau, agar umatnya terbimbing mengetahui upaya-upaya yang bisa mengantarkan kepada jannah. Kata beliau, "As-salatu ala waktiha." Seorang menegakkan salat itu pada waktunya. Waqultu, maka kemudian aku bertanya lagi, kata Abdullah ibn Mas'ud, "Thumma ay," kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, "Birrul walidain, birrul walidain." Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Diletakkan pada posisi setelah sholat tepat pada waktunya. Amalan yang paling dicintai di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka itulah yang menjadi alasan Al-Imam Bukhari rahimahullah meletakkan bab tentang masalah birrul walidain adalah pada kalimat ini. Amalan yang paling afdal setelah salat pada waktunya adalah birrul walidain. Thumma ay, kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Thummal jihadu fi sabilillah. Kemudian berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Yang tentunya di sana adanya aturan yang telah ditetapkan cara-caranya. Bersama siapa kita berjihad, siapa yang kita hadapi, kemudian bagaimana aturan-aturan di dalam pelaksanaannya, semua telah rinci disebutkan dan bukanlah dilakukan secara sembarangan, melainkan terbimbing dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan, "Walau istazattuhu lazadani," seandainya aku meminta tambah pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya beliau akan menambahkan pula kepadaku. Nah, beliau ajukan satu pertanyaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suatu pertanyaan yang besar, dan dengan kemurahan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam beliau jawab. Beliau hargai umatnya dan beliau berikan jawaban tidak hanya satu, bahkan dua, bahkan tiga, menunjukkan sekali lagi perhatian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Melangkah pada hadis yang kedua, masih pada bab yang pertama, telah diriwayatkan حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. Berikut riwayat dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma menyatakan bahwa ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala terletak pada ridhonya al-walid, yakni orang tuanya. Al-walid makna asalnya adalah ayah. Al-walid, kalau ibu al-walidah. Atau ayah adalah al-ab, ibu al-um, dua-duanya sama. Al-walid al-ab atau al-walida al-um, Maka Nabi SAW sebutkan di sini ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala terletak pada ridhonya al-walid, ayah. Apakah berarti dengan itu hanya kepada ayah saja ridhonya Allah Jalla Wa Ala itu terletak? Maka jawabannya dalam bahasa Arab penyebutan laki-laki sudah meliputi dengan sendirinya adalah wanita. Maka al-walid mewakili dengan itu adalah al-walidah, ibu tentunya. Sebagaimana sekian ayat Al-Quran, sebagaimana sekian hadis Nabi SAW disebutkan laki-laki, maka di situ terwakili pula adalah wanita. Sebagai contoh ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Nah, kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa. Allah sebut alaikum, kutiba alaikum, kum, berasal dari dhamir antum dari jenis laki-laki. Nah, maka kita bertanya, berarti kalau dengan ayat itu wanita tidak diwajibkan puasa karena tidak disebutkan kata ganti itu terkait dengan wanita, maka ketahuilah kata ganti laki-laki nam sudah mencakup secara khusus bagi kaum wanita, sehingga kewajiban puasa itu meliputi laki-laki dan tentunya pula adalah wanita. Allah Jalla wa Ala tidak sebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum wa alaikunna as-siyam, telah diwajibkan kepada kalian wahai laki-laki untuk puasa dan demikian pula wanita untuk puasa. Tidak. Kenapa demikian? Karena wanita sudah terkandung padanya di dalamnya. Nah, beda ketika itu penyebutan secara khusus bagi laki-laki dan secara khusus di sana wanita. Sebagaimana contoh ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ar-rijal laki-laki. Nah, Allah tidak sebut dengan kata ganti ar-rijal laki-laki, kutiba 'alaik qawwamuna 'alan nisa, sebagai pimpinan bagi an-nisa, bagi kaum wanita, suami pimpinan bagi istrinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kembali kepada hadis bahwa ridhonya Allah adalah terletak pada ridhonya al-walid. Kalau al-walid orang tuanya itu ridho kepada anaknya dengan apa yang dilakukan, bentuk-bentuk amalan yang khair, kebaikan, amalan saleh, orang tuanya mendukung, suka, bersyukur kepada Allah dengan anaknya yang terbimbing dengan bimbingan agama yang benar, maka menjadi sebab pula ridhonya Allah kepada dia. Nah, tentunya keridhaan Allah Jalla wa'ala kepada terkait dengan keridhaan orang tuanya ketika orang tuanya tadi meridhai amalan yang khair, amalan yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai dengan syariatnya. Apabila ridhonya orang tua tadi terkait dengan amalan anaknya, sementara amalan itu adalah amalan yang bertentangan dengan syariat agama ini, maka tentunya bukan yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Nah, ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala terletak pada ridhonya orang tua, dalam arti kata bahwa orang tua tadi ridhonya sesuai dengan syariat agama. Wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid, sebaliknya kemurkaan, kemarahan Allah Jalla wa'ala terletak pula pada kemarahan orang tuanya. Maka di sini hendaknya setiap diri bisa bergaul, bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya dengan sebaik-baiknya, dengan muamalah hasanah, muamalah tayyibah, muamalah yang baik. Nah, terkhusus ketika keduanya masih hidup. Kesempatan yang sangat berharga untuk berbuat baik kepada keduanya, yang dengan itu menjadi sebab ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ketika keduanya marah kepada anaknya, maka menjadi sebab murkanya Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Nah, berdasar dari hadis ini, tampak jelas keharusan setiap anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, untuk mentaati perintah keduanya selama dalam batasan atau sesuai dengan syariah. Tetapi jika perintahnya itu bertentangan, perintahnya itu mengandung dosa, perintahnya tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka sang anak tidak berkewajiban untuk menuruti atau mengikutinya, tetapi tetap menggaulinya dengan sebaik-baiknya. Dengan tutur kata yang lunak, didoakan kepada Allah agar orang tuanya diberikan hidayah, dan itu merupakan buah hasil orang tuanya memberikan bimbingan sehingga anaknya bisa mendoakan kebaikan selama masih hidupnya, terkhusus lagi ketika keduanya setelah meninggal dunia. Maka pendidikan kepada anak dalam kehidupan ini kita bimbing, kita arahkan dengan pendidikan yang benar. Nah, dengan tujuan anak itu menjadi anak yang soleh, yang bisa mendoakan kita nanti. Kita semua bakal mati, kita sebagai orang tua akan mendapatkan kucuran pahala, walaupun kita telah meninggal dunia dengan sebab waladun soleh, anak yang soleh. Kita menginginkan pahala itu bukan ketika hidup saja, apa yang sudah kita upayakan, kemudian berhenti upaya tadi untuk bisa mendapatkan pahala dengan datangnya ajal. Kita tentunya tidak mencukupkan sampai di situ, kita ingin supaya kita wafat, kucuran pahala terus mengalir tanpa hentinya. Itu yang kita inginkan. Kalau kita sebatas mengandalkan dari apa yang selama yang kita hidup untuk pribadi kita, maka dengan itu akan berakhir dengan ajal, tidak berlanjut setelah wafatnya kita. Maka di sana perlu kita mencari amalan-amalan yang setelah kita wafat terus mengalir. Nah, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Bahwa dengan wafatnya anak cucu Adam manusia itu, maka terputuslah amalannya illa min thalath, kecuali tiga perkara. Nah, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kita belajar kemudian kita amalkan. Nah, kemudian dengan itu kita bisa membimbing keluarga kita. Kita telah wafat, amalan itu yang pernah didapatkan oleh istri kita, didapatkan oleh putra-putri kita, maka bisa mengalir pula setelah wafatnya kita. Itu kalau dalam ruang lingkup keluarga, ruang lingkup yang kecil. Kalau diajarkan kepada yang lain. Nah, kemudian yang lainnya tadi jadi terbimbing, tentunya semua dengan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui orang itu, maka pahalanya terus mengalir sekalipun dia telah meninggal dunia. Termasuk karya para ulama yang sedang kita pelajari. Pelakunya, penulisnya sudah wafat sekian abad yang lalu. Tetapi masih kita baca ya, di abad yang ke-14 ini. Berkata Imam Bukhari rahimahullah begini-begini. Berkata, belum lagi sebelumnya, sahabat Ibnu Mas'ud berkata begini-begini. Abdullah Ibnu Umar menyatakan begini-begini. Terus sampai kemudian riwayat yang berujung kepada qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka nama-nama yang disebutkan tadi, yang meriwayatkan, yang menukilkan ilmu sampai kepada kita, terus mendapatkan kucuran pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab apa? Ilmu. Bukankah ini ilmu? Karena berusaha meniti, mencari dengan sungguh-sungguh apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga bisa menukilkan kepada umat yang datang berikutnya. Oleh karenanya gigihnya para ulama untuk menelusuri sampai kepada Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu perjuangan yang berat. Sehingga kalau kita baca hadis tidak langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang tadi saya baca perawinya. Perawi nama-nama yang meriwayatkan. Sehingga urutannya dinamakan sanad. Di antara contohnya tadi saya sebutkan haddatsana Adam, telah menceritakan kepada kami Adam. Qala, berkata Adam, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah. Qala, kata Syu'bah, haddatsana Ya'la bin Atha, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Atha. An Abi, di mana Yahya meriwayatkan dari ayahnya, yakni Atha, dan Atha meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Nah, kemudian beliau menyebutkan riwayatnya. Nah, ini semua nama-nama perawi tadi nantinya perlu kita kenal dan kita ketahui. Untuk kita tidak asing dengan para nama-nama para ulama. Untuk kita tumbuh rasa kecintaan kita kepada mereka. Untuk kita mengetahui bagaimana biografi masing-masingnya. Yang dengannya kita berusaha untuk mencontoh. Berusaha untuk mengikuti jejak para salaf as-salih, generasi pendahulu kita yang mulia. Nah, itu ilmu yang dimanfaatkan. Kemudian sadaqatin jariyah, sadaqah yang terus mengalir. Nah, dimanfaatkan oleh yang lainnya. Maka setelah dia meninggal dunia, terus pahala itu mengalir. Membangun sumur, airnya dimanfaatkan oleh orang banyak. Maka yang membangun, yang menggali tadi sudah meninggal dunia, terus pahalanya mengalir. Setiap orang ngambil air, terus dia dapat seperti itu. Membangun masjid, masjidnya dimanfaatkan. Nah, tentunya untuk sholat 5 waktu, kemudian di sana dilakukan durus, an-nafi'ah. Pembelajaran ilmu yang bermanfaat tentang agama ini, demikian terus akan mengalir bagi pelakunya. 6. Di waktu hidup dan tidak terkecuali pula ketika telah meninggal dunia ini. Demikian pula adalah waladun saleh, anak yang saleh. Kenapa pahala tadi terus mengalir kepada kedua orang tuanya? Karena bentuk perjuangan yang begitu besar perhatian orang tuanya semenjak dia lahir, anak tadi, sampai bertumbuh kembang, remaja, dewasa, kemudian jadi anak yang saleh. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sia-siakan. Allah ingin berikan sesuai dengan apa yang telah diupayakan. Nah, maka orang tua tadi dengan perjuangannya, susah payahnya, tantangan demikian besarnya, mendidik anak-anaknya, mencurahkan waktu dan tenaga, harta dan sebagainya. Maka dengan itu, setelah wafatnya pahala terus mengalir. Nah, kita berusaha mencari bagaimana amalan yang bisa berlangsung setelah kita wafat ini. Usia kita sangatlah sebentar. Naam, sebagaimana riwayat dari hadis Nabi SAW bahwa a'maru ummati baina 60 wa 70 wa in qalla ma tajawazu dzalik, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan jika ada yang lebih dari itu maka sangatlah sedikit atau terbatas. Maka standar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebesar itu, tidaklah lebih dari itu. Maka kita menginginkan amalan tidak hanya yang kita lakukan selama umur tersebut, tetapi terus berlanjut setelah sepeninggalnya kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pada bab yang kedua. Bab yang pertama sudah kita lalui dengan 2 hadis dari Abdullah ibn Mas'ud dan dari Abdullah ibn Umar. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita tahu sedikit tentang biografi sahabat Abdullah ibn Umar. Naam. Abdullah ibn Umar adalah putranya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Kunyah beliau Abu Abdurrahman. Beliau masuk Islam qadiman, sudah lama, wa huwa saghir, dalam keadaan beliau masih usia yang muda, usia yang masih kecil. Wa hajara ma'a abih, hijrah beliau bersama ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Naam. Kemudian beliau ikut di dalam perang Khandaq dan peperangan yang sesudahnya. Termasuk beliau ikut menjadi saksi pada Bai'atul Ridwan. Beliau sahabat dan juga sekaligus sebagai imam yang kokoh. Ilmunya luas. Nah. Dan kedudukannya mulia. Sampai-sampai dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah rajulun saleh. Abdullah itu adalah seorang laki-laki yang saleh. Abdullah di sini maksudnya Abdullah ibn Umar. Walaupun beliau tidak sebutkan secara lengkapnya, tetapi Abdullah ketika beliau sampaikan ini adalah yang ada di hadapan beliau. Beliau katakan Abdullah rajulun saleh. Nah, Abdullah adalah seorang sosok yang saleh. Siapa yang memuji? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian itu tazkiyah, rekomendasi. Yang merekomendasi adalah sebaik-baik manusia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Berkata Ibnu Mas'ud, radhiyallahu taala anhu, inna amlaka shubban Quraisy li nafsi 'anid dunya li Abdullah ibn Umar. Sesungguhnya di antara para pemuda bangsa Quraisy yang bisa menahan diri dari dunia adalah Abdullah ibn Umar. Naam. Radhiyallahu taala anhuma. Naam. Selain Ibnu Mas'ud, muncul juga tanggapan atau penilaian dari seorang imam yang tidak asing lagi bagi kita, yakni Al-Imam Malik rahimahullah. Aftan nas 60 sanah, bahwa Ibnu Umar memulai berfatwa sejak usia atau ketika beliau berusia 60 tahun. Beliau wafat setelah haji pada tahun 73 Hijriyah rahimahullah. Naam. Belum lengkap abad yang pertama. Naam. Yakni masih dalam abad yang pertama, bahkan kurang. Pada tahun 73 Hijriah, beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beliau menunaikan haji. Melangkah pada bab yang kedua, disebutkan bab birrul um. Berbuat baik, berbakti kepada ibu. Kalau kita perhatikan bagaimana penyusunan kitab oleh penulis rahimahullah adalah sistematis. Pada bab yang pertama beliau sebutkan bagaimana kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bab yang kedua ingin mengupas atau menyebutkan hadis berbakti, berbaktinya anak kepada ibunya secara khusus. Setelah bab ini, bab ketiga, berbaktinya anak kepada ayahnya. Diletakkan masing-masing pada porsinya. Setelah tadi bab pertama kedua-duanya, Bab yang kedua salah satunya, dan dari salah satu keduanya tadi yang dikedepankan atau diawalkan disebutkan yakni ibu. Tentunya dengan suatu alasan yang ilmiah. Mana buktinya? Kita dengarkan hadisnya. Hadis yang ketiga, haddatsana Abu Asim an Bahz ibn Hakim an abih an jaddihi, telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari rahimahullah, Abu Asim, yang mana beliau meriwayatkan dari Bahz ibn Hakim, yang mana Bahz meriwayatkan dari ayahnya yakni Hakim, yang mana Hakim meriwayatkan dari kakeknya. Kemudian aku, kata kakeknya, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, man abarru, kepada siapa aku harus berbuat baik? Maka bagaimana jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Qala, maka beliau menyatakan, ummuka, ibumu. Aku bertanya lagi, summa man abarru, kemudian kepada siapa lagi aku harus berbuat baik ya Rasulullah? Qala, beliau masih menyatakan, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi man abarru ya Rasulullah? Qala, ummuk, kepada ibumu. Qala, thumma man abarru, kepada siapa harus berbuat baik? Barulah yang keempatnya, kepada ayahmu. Thumma al-aqrab fal-aqrab, kemudian yang lebih dekat. Yang lebih dekat dari hubungan kekerabatan di antara kalian. Ini menunjukkan bukti pengulangan jawaban yang sama 3 kali oleh Rasulullah SAW. Berbuat baik kepada ibu dikedepankan. Sehingga itu menjadi alasan mengapa bab yang kedua ini didahulukan ibu. Karena demikian mulianya perbuatan tersebut terkhusus kepada ibu. Agar seseorang tidak meremehkan atau meringankan hak ibunya. Nah, karena urusan ibu mayoritasnya adalah tahtas sudur, di balik tabir, artinya di ruang lingkupnya di dalam rumah, sehingga tidak banyak kelihatan di luar rumah. Nah, maka dengan itu Allah kedepankan, Allah hargai amalan yang besar tetapi tidak banyak kelihatan dibanding sang ayah yang dia keluar mencari nafkah. Nah, itu yang menjadi sebab diantaranya mengapa ibu dikedepankan, karena tahta sutur, bahwa amalannya dibalik tabir. Nah, demikianlah wanita-wanita yang beriman, nah, melakukan aktivitasnya di dalam rumah, kecuali dalam kondisi yang terpaksa, maka diperbolehkan baginya untuk keluar. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala, waqarna fi buyutikunna. Ini salah satu contoh kata ganti yang Allah tujukan khusus kepada wanita. Waqarna, dan menetaplah wahai kalian para wanita yang beriman, fi buyutikunna, kunna, dan bukan kum, fi buyutikum. Kunna, sekali lagi kata ganti antunna, kata ganti kalian wahai para wanita. Menetaplah kalian wahai para wanita mukminah di rumah-rumah kalian. Ini hukum asal wanita untuk banyak waktu di rumah, karena wanita atau sang ibu tadi sebagai pendidik yang terdepan, pengaruh yang besar terhadap pendidikan putra dan putrinya. Ayahnya sibuk dengan mencari ma'isyah yang halal untuk mencukupi keluarganya. Dan itu bentuk pahala ketika dia lakukan, bahwa mencari nafkah adalah bentuk perintah Allah Jalla wa'ala, bentuk untuk dia bisa mencukupi tadi apa yang disuapkan kepada istrinya dan putra-putrinya. Itu adalah ajr, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama berjuang. Ibu berjuang di dalam rumah, ayah di luar rumah. Demikian secara keumumannya. Nah, maka ibu tadi di dalam rumah memiliki peran yang besar sehingga tidak banyak diketahui, sehingga berdampak mungkin di antara fenomena yang ada, anak kurang bisa menghargai ibunya. Sehingga itu yang banyak terjadi. Oleh karenanya Rasulullah SAW sebutkan sampai 3 kali untuk betul-betul diperhatikan. Ibunya lah yang melahirkan dia dengan susah payah, kelemahan demi kelemahan, sampai perjuangan dengan harus siap untuk mengorbankan nyawanya antara hidup dan mati. Tidakkah dia ingat itu semua? Maka hendaklah dia bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dia dilahirkan di dunia. Ibu yang baik, yang bisa mengarahkan dia. Maka di usia yang lanjut, sang anak terus bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Itulah yang bisa kita kaji pada pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan wawasan kepada kita, ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya bukan berhenti sebagai wawasan, tetapi kita terbimbing dengannya di atas wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada kaum muslimin untuk bisa bersama-sama mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.